Saat sedang wudu, setelah wudu ada atau sholat, saya sering merasa was-was karena keluarnya angin dari kubul dan dubur, tapi sering tidak berbunyi dan berbau. Sahkah sholat saya apabila keluar? Dan apakah keluarnya keputihan pada wanita membatalkan wudu? Ini ada hadis Bukhari menjelaskannya, di mana Nabi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat kadang-kadang was-was, apakah saya keluar angin atau tidak? Kata Nabi SAW, selama kau tidak dengar suara dan tidak berbau, maka berarti ya, sah, gak ada masalah. Itu kan artinya memang itu cuma was-was biasanya. Kalau masalah tadi ini apa? Keputihan itu tidak batal, setahu saya, Allahu a'lam, tidak batal, karena itu memang cairan yang tidak dianggap memang sengaja, bukan cairan yang dianggap sengaja, bahkan lebih cenderung ulama mengatakan tidak najis, Allahu a'lam.